yang menunjukkan bahwasannya adanya sebuah kaidah usul dari usul syariah atau syariah, bahwasannya balasan itu sebanding dengan perbuatannya. Kalau kejelekan maka akan dibalas kejelekan, kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan. Iya, seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, maka dia akan melihatnya, artinya dibalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang dia melakukan kejelekan, maka dia akan melihatnya, artinya dia dibalas dengan kejelekan itu. الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Ya, ini usul syariah. Walaupun dhaif tapi maknanya sahih, maka disebutkan faedahnya oleh beliau, hadzal hadits dalla ala aslain min usul syariah. Hadis ini menunjukkan adanya dua pokok dari pokok-pokok syariat. Ahduhuma, yang pertama, anal jaza'a min jinsil amal fil khair was syarr. Salah satu dari pokok syariat itu adalah bahwasannya balasan itu sejenis atau sebanding dengan amal perbuatannya dalam kebaikan, amal kebaikan maupun amal kejelekan. Artinya tadi, kalau dia melakukan kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau dia melakukan kejelekan, maka akan dibalas dengan kejelekan. Wa hadza min hikmatillah, kata Syekh. Dan ini termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allati yuhmat 'alaiha, yang dipuji hikmah ini. Wa kama anna man amila ma yuhibbuhullahu ahabbahullah wa man amila ma yabghiduhu abghadahullah. Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan barang siapa yang dia beramal perbuatan yang membuat Allah murka, maka Allah akan memurkainya. Wa man yasurru 'alal muslim, nam yasarallahu 'alaihi. Barang siapa di dunia wal akhirah, barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Wa man farraja 'ala mu'min kurabin min kurabid dunya faraja Allahu 'anhu qurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang dia melepaskan kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia dari kesulitan, satu kesulitan di yaumul qiyamah. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Wa man yassarallahu yassar, wa man yassarahu al-muslim yassarallahu lahu. Iya. Barang siapa yang dia memberikan kemudahan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya. Dan barang siapa yang dia membebaskan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, maka Allah akan berikan kemudahan dan kemudahan dicabut kesulitan dari kesulitan yaumul qiyamah. Al-jaza min jinsil amal. Iya. Bahkan disebutkan diganti oleh Allah kebaikannya lebih baik apa yang ada di dunia. Apalah artinya kesulitan di dunia dibandingkan kesulitan yang di akhirat? Berlipat-lipat perbedaannya. Ketika seseorang memberikan kemudahan, membebaskan kesulitan dari seorang muslim yang dia memang mendapatkan kesulitan, iya. Nah, dia bebaskan satu kesulitan yang dia alami oleh saudaranya di dunia, Allah ganti, Allah berikan balasan dengan Allah berikan kebebasan dari kesulitan di yaumul qiyamah. Iya, masya Allah, besar ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sana menghasung untuk kita tidak bakhil. Bakhil dalam masalah harta, bakhil dalam masalah tenaga, bakhil dalam masalah waktu untuk meluangkan waktu dalam rangka membantu saudara-saudaranya. Nah, karena kalau bakhil justru akibatnya untuk dirinya sendiri. وَمَنْ يَبَخَلْ فَإِنَّوْ يَبَخَلَ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang dia bakhil, maka dia bakhil untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia membantu, memberikan bantuan, atau membebaskan kesulitan yang dialami oleh saudaranya, Allah ganti yang lebih baik. Allah bebaskan dari kesulitan-kesulitan yang ada di yaumul qiyamah. Nah, maka dia tidak bakhil dalam waktunya untuk saudaranya. Dia tidak bakhil dengan ilmunya untuk saudaranya. Dia tidak bakhil dengan hartanya untuk saudaranya. Dia tidak bakhil dalam masalah tenaganya untuk saudaranya. Demikianlah seorang mukmin. Wallah fi hajatil abdi makanal abdu fi hajati akhi. Kata Syekh Allah subhanahu wa ta'ala, memenuhi kebutuhan seorang hamba. Nah, selama seorang hamba itu memenuhi kebutuhan saudaranya. Nah. Dan banyak kisah-kisah yang dikisahkan dari ulama salaf, dari kalangan sahabat dan juga para a'immah, bagaimana pedulinya mereka terhadap saudaranya. Walaupun gak kenal. Nah, seperti disebutkan dalam sebuah kisah, Imam Syafi'i rahimahullah ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Iya, ketika pergi ke Madinah, tiba-tiba hujan deras. Nah, dia berteduh dalam keadaan menggigil. Tiba-tiba dari rumah dibuka pintu. Ya, disuruh masuk, dikasih makan, dikasih ini. Nah, dalam keadaan enggak tahu itu Imam Syafi'i, dan dalam keadaan itu enggak tahu Imam Ahmad telah bertemu dengan Imam Syafi'i. Ketika dikasih makan, dihabiskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian ditanya, apa hajat kamu datang ke sini? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Maka memperkenalkan diri Imam Ahmad. Terkejut Imam Syafi'i rahimahullah. Demikian para imam. Nah. Kadzalika man dara musliman darahullah. Demikian pula sebaliknya, orang yang dia merugikan, membahayakan, memudaratkan seorang muslim, Allah akan berikan kesulitan, kerugian, kemudaratan kepada dia. Wa man makara bihi makarallahu bih. Barang siapa yang dia berbuat makar kepada saudaranya, Allah akan buat balas makarnya dengan sebaik-baik makar terhadap dirinya. Wa man syaqqa 'alaihi syaqallahu 'alaihi. Barang siapa yang dia memberatkan saudaranya, memberikan kesulitan kepada saudaranya, Allah akan beratkan kepada dia. Ila ghairi dzalika minal amthilati dakhila fi hadzal asal. Dan contoh-contoh yang lain yang masuk ke dalam usul ini. Nah, ini asul yang pertama. Al-asal tsani, pokok yang kedua. Mana'ad darar wal mudarah wa annahu la dirar wala la darar wala dirar. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Hasan Al-Albani. Walaupun dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, ada syawahid yang lainnya. Demikian disebutkan dalam ta'liq. Asal yang kedua adalah larangan untuk memudaratkan, membahayakan, merugikan orang lain. Ini semakna dengan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang hafal? Man al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Iya, tangannya, perbuatannya, lisannya tidak memudaratkan saudaranya yang lain. Tidak menyakitinya. Iya, baik dengan lisan dan tangannya. Justru tadi seperti asal yang pertama, dia membantu, menopang saudara-saudaranya. Nah, ikut peduli kepada saudaranya. Demikianlah persaudaraan yang kuat. Persaudaraan yang dibangun di atas iman. Tidak ada tendensi kepentingan-kepentingan dunia, tetapi semata-mata lillah wa fillah wa billah. Dan disebutkan asal yang kedua ini, larangan memudaratkan, membahayakan, merugikan. Wahada yashmul anwa'u dharar kulluh. Ini mencakup semua bahaya yang merugikan seluruhnya. Tidak boleh ya kita memberikan mudarat kepada saudara kita. Disebutkan oleh beliau, wad-dara yarji' ila ahadi amrain. Yang namanya mudarat, yang bahaya, yang merugikan, yang memudaratkan, sudah bahasa Indonesia, kembali kepada salah satu dua perkara. Imma tafwitu maslahah au husul madara bi wajhin minal wujuh. Yang pertama, bisa jadi mudarat itu adalah dengan hilangnya maslahat, hilangnya kebaikan-kebaikan. Apa itu mudarat? Nah, dia mau nulis, mencatat pelajaran taklim, iseng, pulpennya disembunyikan. Apa yang hilang jadinya? Apa yang hilang? Enggak bisa ngambil faedah, hilang maslahat ilmu, dia enggak bisa catat. Ini merugikan orang lain. Nah, iya. Dan masih banyak contoh-contohnya. Mau berangkat misalnya taklim, motornya digembok, kunci iseng. Hanya nggak bisa berangkat, mana ini? Nah, disembunyikan oleh istrinya misalnya, nggak boleh kemana-mana. Nah, ini memudaratkan, hilang maslahat darinya. Atau terjadinya bahaya merugikan dari satu sisi, dari sisi-sisi yang ada. Iya, imma dia melukai saudaranya dalam masalah kehormatannya, hartanya, badannya, ini hilang padanya apa dia terkena mudarat. Nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Adzarar ghairu mustahiq la yahillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas bal yajibu 'alal insani an yamna'a dararahu wa 'adahu 'anhu min jami'il wujuh. Maka yang namanya membahayakan, merugikan, memudaratkan, ini tidak pantas, tidak halal untuk terkena atau dia melakukannya bersama manusia. Gak boleh dilakukan kepada orang lain. Bahkan wajib atas seseorang untuk mencegah bahaya dirinya dan mengganggu gangguannya terhadap manusia dari segala sisinya. Dari sisi lisannya, dari sisi perbuatannya, gak boleh. Dia harus jaga. Makanya sampai-sampai ketika adab di dalam membawa silah senjata, iya, tombak gak boleh dihusungkan. Ketika menyerahkan pisau gak boleh dalam keadaan menghunus. Iya, ada adab-adabnya. Karena ini tidak boleh memudaratkan. Iya. Atau dalam rangka iseng, biasanya anak-anak tahu ular-ularan itu yang dari karet dilempar ke rumah, menjerit, gak boleh. Walaupun dalam istilah bercanda atau yang lainnya iseng, gak boleh. Sampai-sampai juga dalam bertetangga, pohon yang tumbuh kemudian melewati rumah tetangga harus dipotong. Dalam rangka apa? Menjaga agar tetangga tidak terganggu. Demikian pula menyetel audio ketika jam-jam istirahat. Walaupun alasannya ini biar tetangga tahu al-haq kebenaran, karena lagi saking semangatnya nih setel pengajian pulang biar kedengeran, biar dapat hidayah. Bukan dapat hidayah, justru marah-marah, akhirnya fitnah. Udah ngaji kok enggak tahu adab ya, ini berisik. Akhirnya begitu. Padahal tujuannya apa tadi, niatannya? Ingin dakwah, tapi salah caranya. Sama itu juga memudaratkan orang lain. Nah. Iya. Maka wajib untuk dicegah. Perbuatan bahaya merugikan orang lain ini. Maka disebutkan contoh-contohnya oleh Syekh. Wa yadkhulu fi dhalika at-tadlis wal ghish fil muamalat wa katam al-uyub fiha wa makr wal khida wal najash wa talki rukban wa yabi'ul muslim ala bai akhihi wa syira' ala syira'ih wa mithluhu ijarat wa jami'ul muamalat. Masuk di dalam perbuatan merugikan orang lain, memudaratkan orang lain, yaitu perbuatan tadlis, iya, menyembunyikan aib-aib di dalam muamalah. Mau jual rumahnya, bahannya batako yang jelek misalnya. Iya, dipoles biar indah kelihatannya, masya Allah, seperti rumah-rumah real estate. Ayo silakan. Harganya 6.300, padahal 100 juta aja orang enggak mau kalau tahu hakikat rumah itu. Karena dipoles begitu, ditutup. Ini juga merugikan orang lain. Iya. Atau menjual kendaraan mobil. Suaranya biar bagus, enggak tahu dikasih cairan apa di mesinnya. Kemudian juga semuanya dipoles-poles. Iya, hanya sekedarnya biar kelihatan bagus. Silakan, harganya 50 juta. Padahal kalau 30 juta saja orang tahu enggak bakal mau. Ini semua namanya bentuk penipuan. Jual susu, ditulisnya susu murni asli, padahal campur air, walaupun 100 mili biar kelihatan banyak. Nah, seperti itu. Iya. Dan kata mal'uyub fiha, menyembunyikan aib-aibnya, disembunyikan barang dagangannya, aib-aibnya enggak dijelaskan. Ini juga termasuk merugikan. Kemudian juga berbuat makar. Iya, dia siasat, mensiasati agar dagangan tetangganya enggak laku-laku atau yang lainnya. Atau juga dalam kerja biar dia jatuh martabatnya di hadapan atasannya, biar diberhentikan yang lainnya. Nah, dan banyak menipu dan yang lainnya. Dan juga seseorang muslim, dia bai'ul muslim ala bai'i akhi, ya, menjual barang yang sudah dijual saudaranya, atau membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Iya. Nah, sudah dia tawar deal harganya, si A dan si B sudah sepakat. Ya, si B menjadi sudah harganya 50. Datang tiba, udah saya yang beli aja, saya beli itu 60. Lebih gede, lebih untung kamu. Enggak boleh seperti itu. Nah, ini contohnya dalam masa perdagangan dan juga mencakup seluruh muamalah, interaksi, hubungan, iya, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Tidak boleh merugikan. Dan juga termasuk contohnya wal khitba ala khitbati akhi, wa khibatul wadhaif allati fiha ahlun laha qa'imun biha, meminang pinangan saudaranya. Si A sudah meminang ahwat fulana, tiba-tiba datang, iya, saya akan meminang juga, padahal sudah dipinang, belum ada keputusan, artinya enggak jadi. Iya, si A hanya kerjanya, maishanya misalnya pedagang biasa, suka ngelapak misalnya. Tiba-tiba datang, dia sudah mengajar, punya usaha, nikah sama si Pulan saja. Enggak boleh seperti ini. Dan ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Oh, itu mau belum ngaji. Hatta yang sudah ngaji juga terjadi seperti itu. Ini tidak boleh. Ini merugikan orang lain. Nah, menyakiti saudaranya. Jangan coba-coba masuk ke dalam pinangan yang sudah dipinang saudara kita. Demikian pula maksudnya khibah wadhaif, dia melamar kerjaan, sudah deal dia diterima, tiba-tiba datang, sama saya saja kerjanya. Lebih ini juga tidak boleh. Wa qulu hadza min madaratil manhyu anha, dan seluruhnya ini termasuk perkara yang memudaratkan, merugikan, yang dilarang. Wa qulu muamalatin min hadza an-naw wa inna Allah la yubarik fiha, لأنه من دار مسلما داره الله ومن داره الله وترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر وذلك بما كسبت يده. Kata Syekh, semua muamalah tadi, hubungan tadi dengan cara seperti ini, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan barakah kepadanya. Perdagangannya enggak barakah. Iya, padahal laku keras dengan cara nipu, tapi enggak barakah. Dia kerja dengan cara menyogok atau yang lainnya, iya, menjatuhkan saudaranya, dia yang terpilih misalnya, tidak barokah. Walaupun hartanya banyak, miliaran, tidak barokah. Iya, tiba-tiba Allah berikan bencana padanya, sakit, akhirnya uangnya habis untuk berobat, tidak sembuh-sembuh, sampai jatuh kembali miskin, bahkan lebih miskin dari dulu, tidak barokah. Nah, demikian. Karena barang siapa yang dia memudaratkan seorang muslim, Allah akan memudaratkan dirinya. Dan barang siapa orang yang telah Allah memudaratkan, akan hilang kebaikan dari dirinya dan akan Allah berikan kejelekan hal tersebut karena akibat perbuatan tangannya sendiri. Nah, ini harus dijaga dalam segala bentuk muamalah, entah itu sesama pengajar, entah itu sesama pegawai, entah itu sesama pedagang, entah itu sesama tetangga, entah itu sesama teman, ikhwah. Ini harus dihindari, dijauhi perbuatan merugikan orang lain. Nah, yang kadang kita meremehkan ternyata terjadi dalam kehidupan. Kita tidak sadar, nah, dengan perbuatan kita, kita merugikan orang lain. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk pula dalam kategori memudaratkan, yaitu mudaratu syarik li syarikih wal jar li jarihi bi qaulin aw fi'lin hatta innahu la yahillu lahu an yuhaddisa bi milkihi ma yadurru bi jarihi fadlan an mubasharatal idrar bih. Masuk di dalamnya pula adalah dia merugikan orang yang ikut serta di dalamnya dengan dirinya, entah itu dalam dagang, entah itu dia dalam pertemanan. Nah, dan juga tetangga kepada tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan, sampai-sampai sesungguhnya dia la yahilullahu an yuhadithu bimilkihi, sampai-sampai dia tidak bisa untuk berbicara dengan hak miliknya. Nah, atau sesungguhnya sampai-sampai tidak halal bagi dia berbicara. Nah, bimilki maksudnya budaknya dan apa yang memudaratkan dengan tetangganya. Artinya ucapan hati-hati. Entah itu terhadap istri, istri terhadap suami, jangan sampai memudaratkan, merugikan, saudara kita yang ada dalam kekuasaan kita, apalagi juga dengan tetangga. Lebih-lebih lagi langsung memudaratkan dia. Dengan ucapan saja tidak boleh. Ya, dengan ucapan saja tidak boleh. Nah, masuk pula dalamnya adalah pergaulan dengan orang tua. Ya, hati-hati dengan ucapan. Kadang banyak kasus ikhwah yang semangat di dalam taklim, baru kenal ngaji, masya Allah tahu al-haq, dapat hidayah, terlalu frontal terhadap orang tua, yang mengakibatkan orang tua apa? Antipati. Ini ngaji sama siapa kok seperti ini? Terlalu tergesa-gesa. Ya, banyak di antara kita terlalu tergesa-gesa dalam mensikapi kekafuan orang tua kita, ketidaktahuan orang tua kita terhadap dakwah ini. Ya, langsung istilahnya membuat front dengan orang tua. Akhirnya setiap hari dia semakin ditindas oleh orang tuanya, bahkan diusir. Itu akibatnya sendiri. Lalu menyalahkan orang tua, berada dalam keadaan, oh karena orang tua anak begini, ikut ini, ikut itu. Bukan. Padahal sikap orang tua kaku, kadang terkadang akibat sikap perbuatan kita sendiri. Yang terlalu kaku, yang terlalu ekstrim sama orang tua. Ya orang tua pergaulnya ada sebagaimana orang tua kita. Maka dengan akhlak kita yang baik, ya, dengan tutur kata yang sopan kepada orang tua kita, akhlak yang baik, sikap kita, sabaran kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ya, keteguhan kita di dalam mencari ma'isyah, biasanya orang tua melihatnya, memandangnya dalam masalah ma'isyah. Ya, kita belum kerja apa, habis. Kamu dulu sebelum ngaji ini, masya Allah rezekinya banyak, kok sekarang sudah ngaji rezekinya sempit misalnya. Ini ujian, sabar, kesabaran. Nah, asal sampai-sampai ada orang tua yang saking bencinya sama anaknya suruh cukur jenggotnya, bayangkan orang tua sendiri. Nah, dan itu memang wallahu a'lam bishawab bisa jadi terjadi karena sikap awalnya dia terhadap orang tua yang kaku. Sehingga orang tua ketika dijelaskan tidak mau nerima. Yang penting kamu kerjanya mana? Hasil usaha kamu mana? Hasil didikan saya itu. Kan begitu kan? Nah, dan butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran di dalam menghadapi orang tua dan banyaknya doa, dan juga menunjukkan akhlak yang baik dan juga berusaha. Nah, tunjukkan bahwasanya dengan mengaji ini tidak menghalangi mendapatkan rezeki. Salah persepsi anggapan orang tua itu. Buktikan. Harusnya kan seperti itu. Nah, wa yadkhulu fi dhalika mudaratul gharim li gharimihi wa sa'ihi fil muamalat allati tadurru bi gharimihi hatta innahu la yahillu law an yatasaddaq wa yatruk ma wajaba alaihi minal dain illa bi idni gharimihi. Memudaratkan orang yang menjamin, memberikan jaminan atau gadaian di dalam usaha muamalah. Iya, dia memudaratkan orang yang dia menjaminkan barangnya atau menggadai barangnya. Barang gadai ya. Misalnya teman kita gadai ini, ada yang gadai kepada kita mobil. Enggak boleh dipakai kecuali dengan izin dari orang yang memberikan gadaian mobil itu. Boleh kamu pakai. Dan juga kita harus merawatnya. Kalau kita yang pakai berarti tanggung jawab kita. Kalau rusak, servisnya, penjagaannya, perawatannya. Mentang-mentang gadai, masya Allah dipakai kesana kemari. Mobilnya lecet, sembarangan. Ah, barang gadaian ini. Enggak boleh tetap. Itu merugikan. Nah, merugikan orang lain. Ini termasuk juga memudaratkan, ya, termasuk mudarat yang dilarang. Iya, atau yang karena gadai itu karena kan hutang. Ya, dia hutang, saya gadai ini. Nah, maka barang gadaian itu tidak boleh dipakai kecuali dengan izin dari yang punya, yang menggadaikan. Atau sama jual burhan mawjudat ahadu gharami dunal baqin au yakifu au ya'tiqu ma yadurru bi gharimihi au yanfiq aktsar min al-lazim bi ghairi itnihi. Ini juga sama yang kaitannya dengan barang gadaian. Iya. Wa kadzalika dharar fil wasaya. Demikian pula merugikan, membahayakan, memudaratkan dalam masalah wasiat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudhar. Setelah adanya wasiat yang diwasiatkan dengannya atau hutang, ya, tanpa memudaratkan ahli waris. Ya, wasiat sepertiga. Enggak boleh lebih dari sepertiga. Karena kata Rasulullah, as-sulutsul katsir. Tidak boleh, karena itu anak kesayangannya, dia kan anak kesayangan anak, dia ini diberikan wasiat yang lebih besar. Nih, tanah seluas sekian, itu lebih dari sepertiga dari harta warisnya. Enggak boleh. Nah, memudharatkan harta waris yang lainnya. Bi an yakhussa ahadun warasatihi bi aktsar mimma lah, yaitu dengan mengkhususkan wasiat itu kepada salah satu ahli waris karena banyak, ya, dekat dengan dirinya, lebih dekat dengan dirinya, enggak boleh. Aw yanqusul waris, atau mengurangi harta waris tadi. Aw yusalli ghairi warithihi bi qasdil idral bi warasah. Atau dia berwasiat kepada selain ahli warisnya untuk bermaksud membahayakan, merugikan ahli waris yang lain. Enggak boleh. Harta segitu-gitunya misalnya. Anak-anaknya masya Allah serba kekurangan. Dia wasiatkan, ini semua saya wakafkan untuk ini. Masya Allah, dalam keadaan anak-anaknya susah, sulit. Ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.